Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wa sa'adata wa haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat ini kau berulang panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking resanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kulolang panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh wonten majelis pengaosan menika. Mugi-mugi yen kita sami ndherekaken pengaosan dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi yang kita sami ngaos kita nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Saking menika sadèrèngipun kita nglajengaken pengaosan, langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng ngaos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alayna rahmataka ya jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi'ti ya rizqi. Barakli fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunia wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya Hasan al-Ali ya Qaliman bila Zawali ya Mubdian bila Misali falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Ahumul Fatiha. Sebabipun usul sekedik. Hanya sekedik baris tunggal kali tiga. Kawan. Walu songo, baris kapan songo. Dawai pun Syekh Abu Hazm dengan perhubungan kali soal ini kok. Kala dawu soko Abu Hazm, Syekh Abu Hazm radhiyallahu anhu. Dawu innal abda saat menikah Allah iku layak malu ikine ngelakoni soko abda kaulo mau alhasanata yang kebagusan suhu kamu mengahakan apa hasanah hu engka Allah hina ya malu nalikane ngelakoni soko abad haen hasanah wa ma khalaqallahu lahu min sayyiatin adzara lahu minha wa ma khalaqalan orang yati akan soko Allah usi Allah lahu kecuali abad min sayyiatin saking keelean adoro kanuluh bahayani lahu dinimbang sekedih lahu kedui abad minah dinimbang saking hasanah kemarin itu sendiri lelek kamu lakoni ngamal abad. Kalau nanti kau ngamal aku itu sampai wes bunga, bajur merosot aman. Lagi nanti aku merosot aman, merasa tidak akan diubah oleh Allah, merasa pasti bahwa amal baiknya itu betulnya dan penyakit iblis. Macam tidak sesehat tu hasil. Lek sampai Gusti Allah orang jajek no keelekan blas iku tenen keelekan sing luwih berbahaya tinimbang saking keapian iku dhewe. Artine keapian sing model ngoten niku luwih bahaya. Mugo sing kata wong sing pun ngrasa apik. Niku sok-sok niku terus mengunci diri tegese mengunci diri ini oleh wong kaya aku gak mungkin elek karena lepas kesimpulan gak mungkin elek niku secara tidak tersadari ya mbak kaya-kaya luweh apik limbang sapa ae. Wa innal abda bangsa temune kawula iku layak amal yektene ngamal sapa kawula nglakoni sapa kawula asyiata ekelean tasuwu kang usahaken apa sayiah ing kawula mau sila ya amal nalika nglakoni sapa kawula hakin sayiah nalikane ndek nglakoni keelekan ya mbake pun krasa susah kok sampai tumuju ning keelekan wa ma khalaqala orang jadi akan sapa Allah Gusti Allah wa ma utawi wa ma khalaqala orang jadi akan sapa Allah Gusti Allah lan kudu kabeh kawula mau orang jadi akan hasanah saking kebagusan anfa akan luwih manfaati anfa akan luwih manfaati lahu kedu abad minha ini bang saking sayi'ah kok diparil gak duwe keelekan blas gak duwe keapian blas enten tiyang lakoni keelekan tapi bambai merasa susah kali kok lakoni elek susah kok sampai pengunjung itu membuatkan keelekan kok upomo yang dibutuhkan dan dibutuhkan diparili kesainan seketik oke mawon sakit Allah gih susah nang kok lakoni elek niku ah keapian sing paling apik nggih ta nggih susah nang kok dhewe lakoni elek niku jur akibat-akibat saking lakoni elek sing di sing metu saking kelakuan elek jur piyambake niku susah leh dipe-dipe susah kok dadi keapian sing luar biasa sebab napa wadhalika utai mungkono-mungkono alasani syahku hazim wadhalika utai mungkono-mungkono oleh-oleh yang ngamal apik jur jadi elek ngamal elek jur jadi apik iku anak abda saat temeneka Allah iku khina yang malu nalikane ngamal sopun abad al-hasanata yang kebagusan iku tasuru bungahaken apa hasanah ku yang abad mau maka ngamal ku yang abad ini ku menungso terus bunga fayang tanmu monggo fayang tanmu itu yang mana ini undat-undat ini fayam tamu moko bajur undat-undat sopo ngabek pihak kelawan hasanah arti undat-undat itu merasa bahwa kebagusan sing piyambake duwe niku minangka bentuk pemberian kebaikan dari dirinya sendiri apa meneh lek kaapian niku enten objeke rupa wong liya contohnya kaya sedekah kaya zakat kaya napa-napa itu loh niku tiyang sing lakoni apik niku sering dirubahan untuk merasa dia memberi minat memberi jasa kepada orang lain jur duwe alasan untuk mundak-mundak tapi itu lek wong niku lakoni elek sing mundak-mundak kok padahal wong niku mboten tau lakoni apik mboten enten bahan untuk muda-muda ngono fayam tanu monggo ngrasa wae jasa utawa muda-muda sapa ngabet pihak lawan hasanah lek wis ngono terus piye waya lan banjur ningali sapa ngabet duwe pendapat sapa ngabet duwe kesimpulan sapa ngabet ana lan sak temene iku tetep duwe ngabet apa fadlan keutamaan ala wali yang ngatasi liane apa lek wis apik terus apalagi keapian itu punya efek kebaikan pada orang lain maka dia merasa memberi jasa kepada orang lain akhirnya dia merasa dan menyimpulkan dirinya bahwa dirinya itu lebih utama mengalahkan orang lain sehingga lek enek wong liya nglancangi lakune dhewe dhewe wis tersinggung karena rumangsa mestinya aku duwe hak untuk dihormati mengapa tidak dihormati ngoten metu ke masjid mulai dilancangi wong liya piye to karepe iku dene nyucup aku kok malah ngliwati aku ora mlengah karena piyambake ngrasa sak desa kene iki sing paling pinter aku sing paling khusyuk aku sing jamaahe paling sregep aku malah mulai bahyuku biyen sing paling akeh ngamale ning desa kene iki aku nah ketika itu punya alasan untuk takabur punya alasan untuk bahwa masyarakat sak desa kene iki nampa jasa teko aku kabeh wong mau dudu utang karo aku minimal wong-wong kuwi kudu nyautang mulya karo aku niku kabehan sing model niku kabehan sing dadi malapetaka tentu jelas apa nggih to jelas apa tentu jelas apa tapi sikap wong sing nampa kabehan niku gak dadi elek. Sebab sikap nampa kaatian dengan sikap yang salah paham jur muncul akhlak sing elek rupa takabur, nggih kaatian ngoten niku sing boten ditampa dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi ampun salah anu kadang-kadang rungu keterangan sing ngene iki terus piye to ngaji kok angel men lakone apik disalahno lakone elek kok tobat lan terus endi sing penak lu ngamal kok ora penak jenenge kawula iku yo ora penak. Rasa enten dhewe sing duwe kesimpulan. Lalu balai ngaji hikam itu serba salah. Ngelakoni apa ini salah. Ngelakoni dosa ini salah. Nah, terus begini itu kundi itu saja. Kalau desa itu yang kundi. Desa itu ya awakmu diwi sing rumong so gak oleh gun. Ini penekan. Sing ngekai kesimpulan ini salah ngono salah. Sopo lho saja di hati ini kok kue ngarani kalau salah ini salah itu saja ini ngarani duduk kitab di kami ya aku mu sing wis kesusu kayak kesimpulan lho kue diarani salah ini kartu moh itu saja ini makanya jadi anda jadi itu orangnya anggur tuntutan keakuan itu sudah bisa dikerjam sedemikian rupa. Sebenarnya enggak ada istilah sulit. Wong sing ngel-ngel sakjane awake dhewe. Kenapa to? Nek wis rabi kok terus malah mewajibkan diri sendiri. Aku kudu duwe omah, aku kudu duwe sawah, aku kudu duwe sepeda, aku kudu duwe. Lah, jane niku sing wajib kok aku kudu ya aku dhewe iki kok. Jalan-jalan aku dari kuah wis disingkreh ni jurnya beri lima nopo mawar sing dikirim ni Allah kita apa jadi pun betul itu masalah lak ibadah ni betul masalah ibadah ni lak senajan bentuk ibadah tapi kok aku dari kuah sing muncul akhirnya wis ibadah ni wakwa api yang betul muncul. Semakin sergap dia ibadah, maka semakin takabur dia bersikap kepada hamba Allah. Mulane nek pun ngeten jenengan mungkin sosok nyantol dengan segala pun hati sindawakan ngaji sak jam kuwi luwih apik timbang ibadah tidak tahu. Niki iki jebakan lho iki. Jebakan pertama kan ku sing kepanggonan pacaan kiai sing tukang ngaji. Niku gampang terjebak lho iki. Lek kowe ngono seci lah aku. Balik ae, berarti kiai kok gak tukang ngaji. Lah moko ngaji sak jam kuwi luwih apik katimbang ibadah sedak tau. Jadi ngamal aku sak jam ini kalau sak umurmu siapa aku ini lupa bahwa sikap model mengukur orang lalu dia merasa lebih baik daripada orang lain. Sikap panah khairun minhu itu sebenarnya bukan sikap seorang hamba Allah, lupa itu. Dan justru awalnya kan gaten kok unen-unen itu akan gampang dinggo contoh. Unen-unen itu lah ben gampang dinggo contoh. Justru sing dibate malah sing mureng. Mureng ten jero moro-moro apa sampe mawon. Iku sing bebaya. Lah bagi sing ngaji sing rungokno ya mboten sing melok pengajian ya. Mengapa orang ngaji itu kok hanya satu jam bisa lebih baik daripada ngaji sudah tahu kok ibadah sudah tahu? Jadi ini persoalan. Lek sampai ngaji satu jam, niku karep sampean niku mboten bebas. Sampeyan melok ngaji ngeten iki aja ngumpuli kiai lan kamelan. Gila. Jenenge wong melok ngaji niku sing metu mesti sikap tawadhu. Lan nuwun sewu, wong sing gelem budal ngaji, melok ngaji niku umume wong sing cek rumangsa bodho. Gila. Lah sikap rumangsa bodho sing sampeyan sandang setunggal jam niku hanya satu jam tapi sudah mampu menumbuhkan rendah hati tawadhu. Tawadhu itu sikap kehendakan yang sebenarnya. Masuk sakit dengan pengaruh kiai kok misuh. Tegese dalam masa satu jam yang sama gunakan untuk ketemu kiai itu langsung sudah menumbuhkan akhlak yang baik. Tapi lek jenengan ibadah sudah tahun sing apa meneh dibarengi ngoten iku wau belum tentu muncul sikap tawadhu itu. Akhirnya semakin kathah ibadah sampean, semakin tinggi ketakaburan sampean. Semakin dadi dewa. Semakin sulit dijamah oleh tangga. Apa meneh dak tangga tau maksiat sithik-sithik diusir sore ne ndak najis-najis omahku. Iku ku kursi ku lungguh wong maksiat ngono lah terus malah ilang malaikate. Kemelung walete jan pol-polan. Walet dibal. Kowe ku najis, musyrik-musyrik najis. Najis itu pake kudu diubah. Dhewe ora perlu wong musyrik. Nabi mengangkat dirinya setara dengan Allah dalam hal menentukan orang. Gila, enggak wajar itu. Nah, kebaikan taat yang model begitu itu, itulah taat yang membawa malapetaka. Sing dajane babul kabul, pintu kabul saking Allah boten dibuka. Pintu kabul awange penerimaan Allah boten dibuka. Nah, tapi lek jenengan tawak sok ngaji saja. Itu langsung muncul enten unsur ketawaduan. Kecuali kalau jenenge iblis iku saged mawon. Aku tak njajal. Kaya apa jenenge ngaji iki kaya apa? Alae cek nyunyuk. Kala-kala lek maknane cek ndadek panas cek pinter aku. Lah cek metu ngono lho kuwi ya. Ya orang jati fungsi ketawa Tuhan wala Allah sing bahaya malih ini wala Allah alam menawa menawa kusolaiku an yuhdisa anjuh bisa artian to anjuh bito artian to lebur sopa kusya Allah hari ngamal keapian gara-gara dungu ngamal api jadul merasa berjasa merasa luwe alkohol imba wong lio itu bisa jadi Allah lalu lebur lebur keapian wau iku anjuh bito artian to lebur sopa kusya Allah hari hasanah wayuh bito artian lebur sopa Allah maa serta ne hasanah lebur amalan yang ngamal yane hasilun kan luwe akeh malah sing bahaya niku mungkin iso ngerembet ngiantol ngamal-ngamal yo sing sakjane wis apik kegantol saka omongan tak kabeh ini kok wau ngunda-ngunda ta ngono aja aku sing melok ngurusi masjid ngene iki mosok dadi njing iki ngono kuwi sing kurang bukti lha apa iki nyatane sugih kaya ngono yo ora tanda iku wong alim sing kono ngomong tok metu basa wis kabeh iki ajare sing gedebukan iki aku dhewe. Nah, ngilang-ilang amal wong akeh itu yang jelas dia muncul sikap takabur, yang nomor loro muncul wailun apa lumazatil humazah wailul likulli humazatil lumazah cilaka jelas akhirnya omongannya orang dadekne manfaat dadekne fitnah di tengah-tengah masyarakat level level desa ngono ra sepiro. Level ini itu level nasional. Niku ngisor nang wong sak negara. Niku gara-gara dia merasa lebih baik, merasa lebih mampu. Tidak ada unsur tawa Tuhan. Dan niku sing hasanah, sing hasanah. Tapi saat ini sing sayyi'ah kesini. Wa innal abda lan sak temene kawula iku layak manut yen dene ngamal sapa ngadeg asyiyata ing kelelehan ya suhu kang nusahaken ya suhu kang nusahaken ya tasuhu kang nusahaken apa sayyi'ah hu ing abad tasuhu kang nusahaken apa sayyi'ah hu ing abad layak manut nalikane ngamal ilayak malu nalikane ngamal sopo-sopo ngabed daeng sayi'ah saat temen kaulo nunggu nalik omakoni keelean susah banget nah, kandil waktu itu sudi wala ala Allah dan menawa-menawa Allah Ta'ala iku an yukhisa arep yento ngadek akan nyiptakan sopo Allah lalu kecil ngabed mau biha goro-goro sayi'ah goro-goro dia ngelakoni keelean jurgisya Allah gawe gawe apa? Gawe wajilan enak bersih moco wajalan gawe wajalan yang rosa wadi goro-goro dia cacat rosa wadi, goro-goro dia cacat wadi anak sampean mecah no gelas kerugian kelainan prak ke gelas yang murah orang itu sehingga menyinggol kendil kendil untuk rupiah dan itu terus menatap gelas-gelas yang dilindik menatap sokoman ini itu mesti kerasa salah nek kerasa salah itu gak mencelok tohon moro menjepiti mak mana yang sama jenis mak mak apa mak ini saya lalah nih wis beromong padahal harus juga itu gue rumah ayo rasuk budek saja ini kerugian ini orang-orang aja nih tapi beromong juga salah nih kayak dibuka ini mak ini saya kunjung lah gue jawaban ini gue jelas nih udah hatta ya Allah sehingga merdui sehingga kabur kata ya Allah sehingga merdui sopo kaula Allah yang bersyukur ta'ala merkobong ini boleh tahu salah itu kesan kesalahan itu terus berlanjut terus berlanjut jadi akhirnya isi sama tahu ini kesalahan dan mesti benar-benar pedok ini mesti krek itu sekali ya aku tahu bisa lambil mobil dan itu terus tawadu ketawaduan ini lah saksinya inti saking penuhan suri sekejik balik wa innal abdalan saktemne kawwa ikulah ya amalu yiktini ngelakoni sopwa abud asayi ata ing keelehan tasu'u kang halih ngerasa susah tasu'u halih ngerasa susah sopwa abud iku tasu'u ini iku tasuku nyusahkan apa sayi'ah yang abad kina yang manu nalekan yang lakoni sopa abad yang sayi'ah wala Allah alam menawa-menawa kusi Allah iku anu bisa arut yento yento gawe anyar sopa Allah lalu kedua ngabad kau lo mau biha sebab sayi'ah gawe anyar wajilan yang rosawati wajalan yang rosawati hatta ya Allah sehingga nemoni sapa ngabdi Allah ing Gusti Allah Ta'ala bisa sampai mati rasa wedi ini wa inna khawfaran sak temene wedi ning ngabdi ing keelekan mau dijauhi ing dalam hati ning ngabdi iku labar yen yektine langgeng yektine tetep nah niku lek biar mbek ngrasa salah dosa susah kesan dari kesalahan itu tidak mudah dihilangkan. Kesan dari kesalahan itu mesti nempel terus. Wong tahu di penjara ini hawa ini masyarakat dia kucem. Justru orang yang begitu itu tidak mampu takabur. Amalah salah selamat. Nek ikuti hayat itu betul. Nek ikuti hayat itu betul. Sakit mempercepat proses usulnya dia kepada Allah. Maka kali Allah pun dibantu dengan cara mereferi pandangan masyarakat kepada dia. Masyarakat kan terpreferi dengan sendirinya. Gitu. Nek pun ngoten, maka masyarakat pun tidak ada yang pernah mau membantu dia. Nek pun ngoten, maka pangeran cilik-cilik sing asale ngaku gelem bantu niku malah ilang. Berarti secara tidak langsung dia mesti dibantu Gusti Allah untuk bertauhid. Mergo lek dhek tau di lemuang. Tau di lemuang. Napa malah sing ngalam niku wong bodho. Sing ngalam wong bodho. Maka nafsu wong pinter sing gelem bodho itu ada ambisi untuk memperlama, untuk mengawetkan pengalaman. Suwe-suwe ya mbak itu kok nompok pelayanan sama orang bodoh mau. Maka dia ingin memanfaatkan orang bodoh itu untuk melayani dia. Suwe-suwe nek orang bodoh itu ketepaan sugih di air melarang. Akhirnya mboten tersadari bahwa dia ini butuh orang bodoh di luar. Suwe-suwe lek wong bodho niku wau nguasani kehidupan dia dengan bondone, maka akhirnya anak wong sugih niku wau duwe karep, maka dia lebih seneng nuruti karep wong sugih niku wau katimbang nuruti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lho, mergo napa? Akhire duwe penganggep sing nyata-nyata nyukupi urip wong kuwi. Secara tidak tersadari, maka awal mula kebaikan yang dia lakukan itu ternyata memunculkan Tuhan kecil yang menjadi tempat bergantung dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek dhek arek pemenang tau lakoni arek. Disyukur lek gak tau lakoni. Gak tau lakoni mung diduga elek. Diduga elek. Mergo dikabarno jenenge tau foto bareng. Nah, akhirnya terus kuabeh menghujat. Kuabeh ya Allah, kuabeh itu penganggap. Akhirnya belas renek-renek yang wani bilang. Mereka lihat bilang ini dianggap balanya lah mana kue elek pisan. Kadung peti di puting kue elek pisan. Akhirnya kuabeh itu megah menunggu. Nah, ketika megah menunggu sama sekali tidak ada jasa manusia yang dia terima. Karena gak tahu nopo jasa yang manusia, akhirnya dia bae urip murni namung saking Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara dia tahu lakone elek niku wau. Justru saat itu dia bertauhid yang sebenarnya kepada Allah, lek dia pandai-pandai menempati posisi itu, maka dia lari secepatnya hanya kepada Engkau lah ya Allah, aku mengharap pertolongan, tidak kepada selain Engkau. Di posisi itulah namanya dia musul. Nah, niku sisi kersane saya kepada Allah. Nabi, warubama kodo aneka bidambi makana sababan bin usul. Sering-sering Allah memastikan kamu menjadi orang yang berdosa, tapi akhirnya dosa itu sendiri yang menjadi picuan awal, pijakan awal kamu untuk menjadi sebabnya usul di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tuh kayak Nabi, sing penting mau ojo takabur. Nggih, ojo kabur. Yo lek wong maksiat niku lek Gusti Allah ngersakne kira suwene to. Nggih, kira suwene maksiat ngoten mawon munggu Gusti Allah, ngoten mawon munggu Gusti Allah. Lek sing muni ngoten mawon sampean kok ya alamat jiwa apa tenan. Muni ngoten mawon niku lek terus wis ketok gemedhe to. Halah, dosa sipil lek. Tak lakonane. Dosa sipil sing sampean lakoni niku bentuke dosa sipil. Sipil iku sawupil. dosa sakupil ya Allah. Dosane sakupil, tapi sikap sampai memperemehkan dosa itu yang besar. Niku sing gedhe. Nah, mula kula panjenengan kedah belajar ngati aku. Menilai orang, menilai apa mengeluarkan sikap. Ngadepi masalah apa mawon niku dipi-dipine kawula terhadap bendoro ampun leres. Dipi-dipine ampun leres. Nek sampai dipi-dipine leres nguatini. Nguatini apa meneh lek kula panjenengan pas tumuju manggon tengene lakon sing sae. Lah sing kujur niku lek maksiat bangga niku ono maksiat kok bangga. Oh, bae lu belajar torekat. Kowe ku belajar hakikat lek urung wani nerak syariat kok durung kendel kowe. Berarti tauhidmu ning Gusti Allah sing cilik ngono kuwi. Mula lek wong bertauhid nang Gusti Allah kok ora kudu maksiat. Wong maksiat kirane apa-apane. Sing marai wong mlebu neraka bareng kudu maksiate. Undang-undang kok tenan iku delok-delok, Pak. Apa motivasi ini mau ngomong itu? Lek motivasi ini itu ngeremeh no lakon dosa. Ngeremeh no lakon dosa. Nah ini itu sudah cuma apa-apa. Oke, kita lalu apa gunanya? Gujalan ini sifat pangapura. Lek kok gak wani lakon dosa. Lek coba aku, ini ya tak terawak. Coba aku ya tak terawak. Main apa-apa ni, dosa tu ada apa-apa. Nampak belajar hakikat, dosa-dosa gua-gua ini yo. Ya unen-unen ni. Sin motivasi ni motivasi tak kabur. Ni gua sin jadi fitnah. Ketepaan pun saya, sin ngomong ni gua pinter. Akhirnya, wong sin gua tempat yang paham tu ni polo, jadi baik mono. Wong belajar torekor kuwi ngono kuwi kelakuane. Nerak-nerak ngono kuwi lho. Padahal maksudnya mboten ngono. Jadi niki penjelasan iki makane enten terus wae. Kangge memperkuat sing nginggil bilih seringkali Allah itu membuat kamu berdosa. Tetapi karena sikapmu ketika berdosa itu tawaduk kepada Allah, punya rasa takut gara-gara dosa itu, sehingga kamu betul-betul ampunan kepada Allah, seakan-akan tidak ada yang mampu menyelesaikan persoalanmu. Sama sekali persoalan dosamu itu tidak akan selesai tanpa diselesaikan oleh Allah. Akhirnya kamu pun tidak mentolong-omong kepada selain Allah. Mungkin boleh salah masalah ini omong-omong tembong, kecuali orang tak kabur wau. Nek tak kabur malah kadang-kadang dosa itu diambil dia bareng. Kowe ndak wedoan piro. Oh, aku wis ndak kira-kira aku wis model India tahu, model Cina tahu, model Medan tahu, Aceh tahu, pokoknya setiap saya singgah di satu kota maka gadis yang model itu tak nunggu. Wah, sajalah unta itu bangga, lho maksudnya kok bangga. Dan ini pun kocok, terus maksiat bangga. Dan orang tokat bangga mawan akhir. Ngerasa lu yang ketimbang liani saja di malam petang. Kalau orang mana maksiat bangga. Ini lu. Nah, sini. Paling untung malu itu deh, maksiat. Tapi di dalam maksiat itu menjadi pemicu tumbuhnya rasa takut kepada Allah. Ini lu. Suma bayana nuli mertewakan sopa al-mu'alifu Syekh Ibn Atha'illah al-mu'alif rahimahullah hadal maknani iki maknani jauh soal dosa mau dikoli kelawan jauh Syekh mu'alif maksiatun awrasat zullan waqtiqan khairun min ta'atin awrasat izzan wastiqbal. Maksiatun utawi suci maksiat awrasat kang bisa nuwuhake kang bisa nekake apa maksiat julan ing kaasoran wektu karon lan kebutuhan marang Allah iku khairun wa bagus min ta'atin tinimbang saking bentuk ta'at awrasan kang bisa nekaaken apa ta'at nekaaken uzan ing kemuliaan wastikbarun lan tegese rasa gumedi. Sing dadi titik berat mboten bentuk maksiat utawa ta'at, tapi sing dadi titik berat gumedi napa mboten. Niki sing dimaksud bener iki. Gumedi niku duduk sipate menungso. Kenging napa? Kok maksiat sing luwuh nek kaasoran jur kebutuhan ngapurane Allah kok luwih apik. Mergo wong sing maksiat niku tesih duwe kesempatan ngakoni malah ngakoni itu satu-satunya hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Metu kesimpulan hanya Allah. Berarti langsung tahu kita jadi la ilaha illallah miftahul jannah teko. Tapi lek wong sing lakoni taat sing muncul keagungan diri lalu muncul sikap gumedi. Nah, sikap gumedi itu sendiri itu sudah dosa yang tak terampuni karena itu menandingi keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Niku akhirnya kedine kesalahan nandingi Gusti Allah niku dibanding bentuk taat sing ketoke tunduk niku mboten sungguh, mboten cocok. Cara dosane wong takabur gumedi niku 5 miliar niku utange 5 miliar. Taat sing dhek bangga niku wae cara dibisi tenan. Taate niku 500 rupiah. Dengge ta? Taate niku lek taat sing mboten beres ta. Ya murah wae kok atur beres. Taate niate wis gak beres. Monggo diterusake penjelasane. Az-zullu utawi sikap sifat asor. Az-zullu utawi sifat asor wal iftiqor lan tegese banget duwe marang Allah iku mung sifatil ubudiyati setengah saking pira-pira sifat kehambaan. Sifat kehambaan. Wala izu utawi sikap mulya wal istighbar lan gumedhe iku munakidoni berlawanan karone lauma maring al-dhulu wal iftiqar. Sikap agung umalungkung sifat gedhe gumedhe niku walian lawanan kalih ta'asor lan kebutuhan. Sebab napa? Lianna umar karo sak temene sikap agung lan umalungkung istighbar kok mau iku min sifat rububiyati setengah saking kira-kira sifat ketuhanan. Nah, ngoten sing keagungan napa kemoncolan gegedhen rasa niku sakjane sifate Allah. Ya sifate kawula iku mesti ina kok utuh. Wala khairu lan ora kebagusan iku maujud fitoati yang dalam suci to'at ida lazimah kekalane isih tetep anha saking saiting saking to'at apa saiting suci-wici memak saking rupane saking barang yunati bukan berlawanan opoman berlawanan sifati obudiyata yang buro-buro sifati obudiyati yang piro-piro sifat kehambaan. Ya benar. Jadi selama wong iku tesih enten sifat-sifat takabur sing berlawanan kali sifat kehambaan. Kalau jawane ngeten lho Bu. Bahasane niki menyang bahasa kitab ning sedo. Tempat umum di rumah bagian orang pada umum sifate kawula niku asor. Sifate kawula niku asor. Mulane taat ibadah niku mesti bentuke bentuk-bentuk asor. Ning krana cocok. Nggih, cocok. Cocok iki ada kasoran dituki sifat-sifat kasoran itu cocok pas karena pas itu terus jadi apa karena pas itu terus jadi apa menggunakan apa gune organe warang jenenge sepatu logane 100.000 ben sing 200.000. Terus dideleh nang sirah. Ngene iki kok jenenge ning isor. Kok meng goro-goro regane warang kok ndek nuntut manggon ning dhuwur. Dadi kok bener-bener. Menungso niku asline ya asor. Warang kaya apa? Dengan alasan kegunungan apa? Dengan alasan kegunungan sifat apa ni pula terus menungso rumongso luwe utama ni kau terus nuntut jalur disunggi. Nah, ini sing jadi elak lah yang ribu ni. Neng suami ya saja bentuk ini bentuk apa murah banget. Murah untuk kok orang ada orang semua yang isor, orang semua belasan yang kukirakan tiba di gunung gua ni orang berpengajian yang apa? Tapi orang jenenge ni ku jadi capek untuk digawe kerucut nanti terus dideleh dengan sirah. Ya manggolnya dengan sirah, manggolnya dengan sirah. Ya semacam itu lah. Tapi orang ini gue pas ngepas lo nih gak sih jadi soal jadi sifat medit itu duduk sifatnya menungso ini itu sifatnya gusi Allah sifat asal ini itu sifatnya kabuloh itu sifat duduk sifatnya gusi Allah sifat medit duduk sifatnya kabuloh sifat asal duduk sifatnya Allah Allah sampeyan kan kanca-kanca warang kaya apa lek sampean kadung dicak pangkate wong desa ya pancen ketok desa lan yo ora ngira percaya lek regane larang sampean cerita tanggane kuwi kanca-kanca kula larang yo iki masyaallah iki sak sisih 5 juta dadi kanca kuwi temen iki wis 10 juta lan belek-belek bener kan. Ya senajan itu saja ni kocok-kocok plastik lah tentang penggerakan. Tapi kalau saya ngaku ini ku aku sayu. Sama mesti nangani ini ku apa? Nuh saya sayu. Nopo-nopo ini ku lah. Pas ini. Asalnya jadi lara. Jadi mulia. Mereka nopo. Ini kan. Pancang di dalam kemuliaan. Arti ku ayu. Ku sembarang kali jadi ayu. Jadi orang patek pantas barang kalau nongolnya ayu dipaksa pantas aye. Walau itu jenenge rupa, rupa itu bawa rupa, ana rupa. Niku mergo soal panggonan niku. Nah, dan yang namanya taat itu tidak akan menjadi nilai baik ketika ada sesuatu. Ketika ada sesuatu yang berlawanan dengan sifat-sifat kehambaan, sing tampilannya saja, nih tampilan taat itu mesti nih tampilan kehambaan. Kok? Loh ya. Kok? Sifat-sifat yang berlawanan dengan kehambaan itu tidak lepas. Kenapa ada sifat yang berlawanan? Ya Allah, wangani Allah itu dia bendol. Bendol. Nah, sifat-sifat bendol. Itu masih melekat kepada orang yang taat dan itu jenisnya gak cocok, gak cocok. Mau banyu bening, kok diwarna napa cefe. Banyu bening diwarna cefe. Niku mengke sifat beninge dadi ilang. Nggih ra? Sifat beninge dadi ilang. Saiki anak jelas rupane ireng, mung asli ireng mboten. Nggih, niku tiga ana. Banyu bening ya dadi ireng kesane ning sakjane tetep bening. Ngoten. Niku niku sing jenenge lazimah niku. Kenging napa to? Wis tokat kok panggah dianggep elek. Tidak ada kebaikan di situ li anah. Karena sebab temene tokat. Tokat sing munculno munculno perlawanane pangeran niku iku tuh itu bisa ngelebur apa taat iku tuh itu bisa ngelebur salah-salah li anna karena satemene mayunani di sifatil ubudiyah barang-barang sing berlawanan karo sifat kehambaan iku tuh itu bisa ngelebur apa ma bisa ngelebur haen nilai taat mau wa tuhtil lan bisa mbatalaken apa ma sing berlawanan karo sifat kehambaan mau bisa mbatalaken hak ing taat batal nilai ketaatannya. Dan begitu pula sebaliknya kamala mubalata kaya oleh ora ana perhatian iku maujud la mubalata iku dhisik wis gak direken. Kamala mubalata kaya oleh orang merekenan itu maujud orang direken bil maksiat kelawan hitungan maksiat ila lazimat kekalane netepi haing maksiat apa sing netepi sifatul ubudiyati kira-kira sifat kehambaan sebagaimana ketaatan itu memunculkan sifat yang berlawanan dengan kehambaan tidak ada baiknya sama sekali. Begitu pula ketika kita bermaksiat tapi kemaksiatan itu memunculkan nilai-nilai peribadatan ketawaduan, keasoran dan lain sebagainya maka kemaksiatan itu jadi tidak direken karo Gusti Allah. Akhirnya lho sing ana nggih sifat kehambaan itu. Nah, niki terus enten gandeng-gandenge kalih pitakonan kula kapan kepungur nika pilihan di jadi wong Islam tapi gak jadi kawulane Allah karo jadi wong kafir tapi iso jadi kawulane Gusti Allah. Jadi wong Islam goro-goro jeneng Islam itu sejur saman gede malah lek perlu Islam itu saman cengkerem Islam itu menjadi alat sampean. Bukan Islam untuk soal kepada Allah, tapi Islam untuk memuaskan saya. Akhirnya seakan-akan Islam itu tergantung kepada saya. Dan saya bangga dengan Islam itu. Tapi dalam rangka Islam itu menaikkan nama saya. Sehingga akhirnya saya punya hak dan kewenangan untuk merubah-merubah Islam itu sendiri. Sampai saya yang sudah identik dengan Islam itu sama dengan Allah yang punya Islam sehingga yang kemarin beberapa bulan yang lalu masih berhukum haram sekarang bisa berubah menjadi wajib itu tergantung selera saya. Wah. Bahkan saya bisa memutuskan seseorang ini termasuk muslim atau bukan muslim itu juga saya yang memvonis termasuk orang ini pantas apa tidak mewakili Islam dan ini pantas atau tidak mewakili non-Islam itu yang memutuskan saya. Dari situ yang muncul bukan sifat rahmat dan kasih sayang, yang muncul adalah fitnah, yang muncul adalah perang antar sifat-sifat kemanusiaan itu sendiri. Kepentingan yang bawa sebuah soal bentuk itu jangan menjebak. Karena di dalam bentuk itu sebenarnya bisa diisi dengan berbagai kepentingan. Di anak karena saat ini sifat kehambaan yang sejati aidon halimale ikut tamu bisa ngelebur sifat kehambaan haing kemaksiatan Watu zila tegesi pisau ngilangakan apa sifat kehambaan hae kemaksiatan. Karena kemaksiatan yang dibarengi dengan dipe-dipe kepada Allah. Jul mohon ampunan. Yang mohon ampunannya ini yang akan melebur kemaksiatan itu sendiri. Sehingga kemaksiatan itu tidak masuk dalam penilaian. Mugi-mugi kalau panjenengan sedoyo pun paringi manah ingkang tansah butuh kali antar asal kumatan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kali rumah sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu anhu wa tabaraka wa sahabati Rasulullah ya asma'i alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa fina wa huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fi dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.